بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيارة. Kemudian Nabi عليه الصلاة والسلام memberikan bimbingan akan pengobatan yang tiarah ditolak dengannya. وهو هذا الدعاء المتضمن تعلق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر والتبري من الحول والقوة إلا بالله. Yaitu doa ini, yaitu yang disebutkan di dalam hadis, ia mengandung ketergantungan qalbu kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan, serta berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء الفأل منها. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat pengguguran tiarah, penjelasan tentang perkara yang tiarah ditolak dengannya, serta dikecualikannya al-fa'al dari tiarah. Ma yustafadu min al-hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, ibtalut tiarati wa bayanu ma tudfa'u bihi min ad-du'a'i wa dhikri. Digugurkannya tiarah dan penjelasan tentang perkara yang tiarah ditolak dengannya, berupa doa dan zikir. Asaniyatu yang kedua, anna ma yaqa'u fil qalbi minat tiarati la yadurru, bal yudhibuhu Allahu bitawakkuli. Bahwasanya apa yang muncul di dalam qalbu berupa tiarah tidaklah memadaratkan, bahkan Allah Azza wa Jalla akan menghilangkannya dengan tawakkal. Yaitu tatkala muncul dalam diri seorang hamba, di dalam kalbu seorang hamba, tiarah, kemudian ia berupaya untuk menghilangkannya dengan tawakkal kepada Allah, maka tiarah tersebut tidak akan memadaratkannya dan Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan tiarah tersebut dari kalbunya. Al-thalithatu yang ketiga, annal fa'la minat tiarati wa huwa khairuha. Bahwasanya al-fa'al termasuk di antara tiarah dan al-fa'al adalah yang terbaik dari tiarah. Telah berlalu bahwa maksud fa'al termasuk dari tiarah, yaitu bahwa keduanya sama-sama memberikan pengaruh kepada para hamba. Ar-rabi'atu yang keempat, wujubut tawakkuli 'ala Allahi wa tabarri min al-hawli wal quwwati illa billahi. Wajibnya tawakal kepada Allah dan berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an ibn Mas'udin marfu'an, dan dari Ibnu Mas'ud secara marfu', yaitu disandarkan pada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah merupakan kesyirikan, tiarah merupakan kesyirikan. Wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkuli. Dan tidaklah seorang pun dari kita melainkan muncul tiarah di dalam kalbunya. Akan tetapi Allah Azza wa Jal menghilangkannya dengan tawakal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidhi, dan At-Tirmidhi mensahihkan hadis ini. Wa ja'ala akhirahu min qawli ibn Mas'udin. Dan At-Tirmidhi rahimahullah menjadikan akhir hadis tersebut, yaitu dari kata wa ma minna sampai akhirnya, ini berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, dinilai dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 3910. Dan yang merupakan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam adalah at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Adapun kalimat wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkuli, ini merupakan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan merupakan mudraj, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau An-Nukat. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan at-tiyaratu syirkun, tiarah merupakan kesyirikan, lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah, karena padanya terdapat ketergantungan kalbu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiarah bisa merupakan syirik besar tatkala pelakunya meyakini bahwa yang dianggap sial tersebut dialah yang mendatangkan, yang akan mendatangkan kesialan atau keburukan, dan bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Dan bisa merupakan syirik kecil tatkala pelakunya meyakini bahwa yang dianggap sial tersebut merupakan sebab datangnya kesialan, keburukan, musibah atau yang semakna dengannya. وَمَا مِنَّا إِلَّا فِيهِ إِدْمَارٌ تَقْدِيرُهُ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْهَا. Padanya terdapat kalimat yang dihapus, yang takdirnya adalah tidaklah ada seorang pun dari kita melainkan muncul di dalam kalbunya sesuatu dari tiarah. يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ, Allah Azza wa Jalla menghilangkan tiarah tersebut dengan tawakkal ay at-tawakkulu ay at-tawakkuli 'ala Allahi fi jalbin naf'i wa daf'id durri. At-tawakkulu 'ala Allahi fi jalbin naf'i wa daf'id durri yuzhibu at-tiyarata. Yaitu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan akan menghilangkan tiarah. Akhiruhu min qawli ibn Mas'udin. Akhir hadis tersebut berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa qawluhu wa ma minna ila akhirihi. Wahu as-sawabu, dan itulah yang benar, li'annaha syirkun, karena sesungguhnya tiarah syirkun, wan nabiyyu alaihi salatu wassalamu ma'sumun minasyirki, dan nabi alaihi salatu wassalam terjaga dari kesyirikan. Yaitu kalimat wa ma minna illa, tidaklah ada seorang pun dari kita melainkan muncul dalam kalbunya sesuatu dari tiarah. Ini menunjukkan bahwa ucapan ini bukan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena tidak mungkin di dalam kalbu Rasul alaihi salatu wassalam muncul tiarah. Sementara tiarah adalah kesyirikan. Sedangkan Rasul alaihi salatu wassalam terjaga dari segala bentuk kesyirikan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yukarriru al-ikhbar li yataqarrara madmunuhu fil qulubi. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan dan mengulang-ulang pengkhabaran agar kandungan khabar tersebut menetap di dalam kalbu-kalbu. Anna tiarata syirkun, bahwasanya tiarah merupakan kesyirikan. Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi wa su'id dhanni bihi. Karena di dalam tiarah terdapat ketergantungan kalbu kepada selain Allah dan buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith tersebut dengan bab. Annahu yadullu ala anna tiarata syirkun, bahwasanya hadith tersebut menunjukkan bahwa tiarah merupakan kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith tersebut. Al-ula yang pertama, anna tiarata syirkun, bahwasanya tiarah merupakan kesyirikan. Li'anna fiha ta'alluqal qalbi bighairillahi. Karena sesungguhnya di dalam tiarah terdapat ketergantungan kalbu kepada selain Allah. Athaniyatu yang kedua, masru'iyatu takrari ilqa'il masailil muhimmati. Lituhfadha wa tastaqirra fil qulubi. Disyariatkannya mengulang penyampaian perkara-perkara yang penting agar dihafal dan menetap di dalam kalbu-kalbu. Atsalitsatu faedah yang ketiga, annallaha yuzhibu at-tiyarata bitawakkuli 'alaihi. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghilangkan tiarah dengan tawakal kepadanya. Fala tadurru man wajada fi nafsihi syai'an minha thumma tawakkala 'ala Allahi wa lam yaltafit ilaiha. Maka tiarah tidaklah memadaratkan orang yang mendapati di dalam dirinya sesuatu dari tiarah, kemudian ia bertawakal kepada Allah dan tidak berpaling kepada tiarah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami'